Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyara muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, untuk kita masih diberikan banyak kemudahan dalam kita menunaikan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu isya, kita kembali melanjutkan dalam kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan akan semakin menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masih di Kitabus Shalah. Yang kemarin terakhir kita membahas tentang masuk dalam salatul jamaah, tentang hukumnya adalah fardhu ain, ya, hukumnya adalah wajib ain, bukan fardhu kifayah sebagaimana atau sunnah muakkadah sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, dengan dalil-dalil yang kemarin sudah kita bahas, di mana satu di antaranya adalah orang buta saja ini tidak diberikan izin oleh Rasulullah untuk tidak hadir dalam solat berjamaah kalau mendengar panggilan azan. Bagaimana yang waras, yang sehat, ada kesempatan ini. Maka ini adalah satu dosa besar karena meninggalkan perintah. Demikian pula ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau hadir dalam sholat berjamaah. Dan kemudian juga keutamaan-keutamannya sangat banyak sekali. Dari keutamaan kita sholat berjamaah, berjalannya dari rumah ke masjid, ini sudah terhitung sholat. Dan juga setiap langkah kita mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan juga langkah kita senantiasa dalam doanya para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Kemudian masuk ke masjid, sholat berjamaah, ini pahalanya juga 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Ini maka ini diantara keutamaannya. Kemudian juga bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya di masjid itu ada pembagian daging, sekerat daging, maka pasti manusia akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Artinya kalau 5 waktu, ini Masya Allah ya, 5 waktu ada pembagian daging, sekerat daging setiap sholat, ini, pasti orang akan berbondong-bondong untuk menghadirinya. Ini artinya bandingkan sekerat daging dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dijanjikan di sisi Allah jauh lebih besar, ya. Ini bahwa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Wa ma indallahi khairum mimma yajma'un. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih lagi juga pada salat-salat tertentu, khususnya salat isya dan salat subuh. Yang ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Pahalanya juga di samping 27 kali lipat akan terhitung salat malam semalam suntuk. man shallal bardaini fil jamaah, siapa yang salat subuh dan isya dengan berjamaah, maka akan ditulis baginya seperti salat malam, semalam suntuk. Maka ini keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Maka yang seperti ini tentunya menghasung kepada kita, tentunya apa artinya dengan sekerat daging, ya. Bandingkan dengan sekerat daging dibandingkan dengan keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tabungan kita di sisi Allah, dan ini yang insyaallah taala akan terus berkembang. Maka mudah-mudahan itu semuanya menghasung kepada kita untuk kita juga semangat dan perhatian dalam menghadiri sholat berjamaah, dan mudah-mudahan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan semua kaum muslimin untuk perhatian dengan permasalahan sholat berjamaah. Maka ini satu hal yang juga sisi yang lain, kalau kemudian sholat berjamaahnya ini sudah sama seperti sholat Jumatnya, maka yakin bahasanya musuh-musuh Allah, orang-orang kafir tidak akan berani kepada kaum muslimin. Ini kalau sholat jamaahnya sudah seperti sholat Jumatnya, jamaahnya sudah seperti Jumatnya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa musuh-musuh Allah itu tidak akan berani. Dan tidak akan seperti yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Berangkat dari sholat saja ini, pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kemudian selanjutnya, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pembahasan bolehkah, hal tashhadun nisa al jamaah, bolehkah kaum wanita menghadiri sholat berjamaah. Ini bagaimana hukum seorang wanita menghadiri sholat berjamaah. Qala yajuzu lin nisa'il khuruj ila al masajid wa shuhudul jamaah bi syarat an yatajannabna ma yuthiru syahwah, ma yuthiru syahwah wa yad'u ila al fitnah min az zinati wat thayyib. Dibolehkan bagi kaum wanita untuk keluar ke masjid dan menghadiri sholat berjamaah dengan syarat agar meninggalkan dari hal-hal yang akan membangkitkan syahwat dan akan mengajak kepada fitnah dari berhias dan wangi-wangian. Ini hukumnya, artinya hukumnya adalah boleh. Bukan suatu keutamaan atau tidak wajib seperti kaum laki-laki, tapi boleh untuk kemudian mereka hadir. Sebagaimana para sahabiat, ummahatul mukminin, juga mereka hadir sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW di masjid, khususnya ketika sholat subuh. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan syarat yang pertama adalah harus meninggalkan hal-hal yang akan membangkitkan syahwat. Kemudian yang kedua, menjauh dari fitnah. Di antaranya adalah jangan tabarruj, jangan berhias, dan juga jangan memakai wangi-wangian. Ini dilarang. Dan larangan ini banyak sekali seorang wanita keluar memakai wangi-wangian. Menuju sholat saja ini tidak dibolehkan. Bagaimana kalau untuk yang lain, ya, mau shopping, ya, mau jago nganten, pakai wangi-wangian dan bersholat, lebih tidak dibolehkan lagi. Kalau untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya lebih layak seseorang itu dalam penampilan yang terbaik, ini saja tidak dibolehkan. Maka bagaimana kemudian kalau itu di tempat umum, ya, lebih tidak dibolehkan. Dan itu termasuk dari warisan jahiliyah, di mana Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah boleh. Kemudian qala wa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Ini diantara adillahnya. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya kalau ke masjid tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Namun rumah mereka itu lebih baik. Artinya sholat di rumah itu lebih baik. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isha' al-akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, wanita manapun, siapapun itu seorang wanita, asabat bukhuran, yang terkena bukhur. Bukhur itu kayak pedupan ya, yang dari kayu oud ya, kayu gaharu yang dibakar. Kemudian asapnya itu mengena ke, dan biasanya seperti itu. Ini untuk apa namanya, wangi-wangian. Ya. Kalau di sini mungkin dianggapnya dukun ya, seperti itu. Tapi ini bukan. Ya. Ini artinya ini dengan kayu gaharu ya, dibakar, dan itu bahkan kalau di dunia Arab ini merupakan apa namanya ikram ya, memuliakan. Dan biasanya kalau memuliakan tamu sebelum menghidangkan yang lainnya, yang pertama kali itu, yang pertama kali mesti disodorkan bukhur. Ya. Ini untuk kebanggaan, bahkan juga di acara-acara resmi ya, sekalipun kenegaraan, itu mesti nggak lepas dari itu ya. Ini sudah menjadi budaya ya. Dan ini merupakan sunnah ya, dari sunnah Rasulullah SAW, dari bukhur ini. Ini artinya wangi-wangian ini. Maka yang saya dapati di Saudi pun juga seperti itu, khususnya kalau Lebaran ya, kita bertamu sebelum yang lainnya dihidangkan dari minuman, makanan atau yang lainnya, itu di apa, bukhur dulu ya, disodori ya. Kemudian tamunya mesti kipit-kipit dulu ini, ngipasi ini ke badannya ini. Kadang kalau anak-anak muda malah ulah ya, diambilnya dikasih, ditaruh di bawahnya ya, ya bawah topnya biar apa, kena semua nih. Kalau anak-anak muda biasanya ulah begitu, saya perhatikan, wah kayak gitu ya. Ini dan itu memang nempel ya, anunya apa, asapnya. Ya seperti kalau asap rokok kan gitu, karena kita kan asap rokok kan nempel gitu, baunya nggak hilang-hilang. Tapi kalau bukhur kan baunya wangi, dan itu mahal ya, hanya mahal ya. Kalau kita untuk itu ya, mungkin mikir-mikir ini. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin asabat bukhuran, wanita manapun yang terkena bukhur, fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah, maka jangan menghadiri bersama kami dari sholat isya yang diakhirkan. Ini dilarang. Artinya kalau wanita memakai wangi-wangian atau terkena wangi-wangian, maka jangan ke masjid. Pernah dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita ke masjid, kemudian memakai wangi-wangian, terlihat seripit baunya gitu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk pulang, mandi dulu. Diperintahkan untuk pulang dan mandi. Baru kemudian balik lagi. Ini Rasulullah SAW melarang kepada kita. Dan khususnya kita lihat bagaimana tindakan preventif ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum terjadi fitnah. Karena wanita adalah merupakan fitnah bagi kaum laki-laki. Ini ke masjid ya, yang orang tentunya adalah niatnya baik, mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tujuannya untuk beribadah. Maka bagaimana kalau kemudian untuk yang lainnya? Nas'alullah salaman afin. Allahumma musta'an. Kemudian dalil yang ketiga juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajidallah, lakin wal yakhrujna wa hunna tafalat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk hadir di masjid-masjid Allah." Yani ima Allah artinya adalah para wanita. Ima Allah ini sama dengan ibadallah, ya. Kalau laki-laki dikatakan ibadallah, maka perempuan adalah ima Allah ini, amah ini. La tamna'u ima'allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk hadir di masjid-masjid Allah. Namun, kata beliau, wal yakhrujna wa hunna tafalat. Namun, hendaknya mereka keluar, wa hunna tafalat. Yani tanpa memakai wangi-wangian. Hendaknya mereka keluar dengan tanpa wangi-wangian. Ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tiga riwayat ini atau tiga dalil ini jelas. Pertama menunjukkan boleh, ya, para wanita untuk hadir sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kita dilarang, ya, untuk melarang wanita kalau mau berjamaah. Ini. Rasulullah SAW melarang, melarang kepada kita untuk kalau mereka ingin berjamaah, maka apa namanya, jangan dilarang. Kemudian dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, tidak berdandan, tidak bersolek yang membangkitkan fitnah. Kemudian yang kedua, tidak memakai wangi-wangian. Ini jemaah menakan Allah subhanahu wa ta'ala dari hukum wanita menghadiri sholat berjamaah. Kemudian buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Yani artinya di sini bukan suatu keutamaan, ya. Meskipun itu Masjid Nabawi sekalipun, ya. Maka kita lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sekaligus untuk apa namanya? Menghibur dan juga meredam, ya. Sekaligus juga menasihati kepada orang-orang khususnya kalau yang ibadah haji, ya, menunaikan ibadah haji dengan keyakinan mereka ada apa namanya arba'in, sholat arba'in, ya, di Masjid Nabawi. Makanya paket dari Indonesia kan 8 hari. 8 hari itu maksudnya adalah 40 jamaah. Ini 40 kali sholat berjamaah. Mereka memakai hadith yang mengatakan bahasanya barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 jamaah, maka akan dibebaskan dengan dua pembebasan. Yang pertama bebas dari sifat nifak, yang kedua bebas dari siksa api neraka. Ini. Tapi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Ya. Hadis ini adalah hadis yang mungkar disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah. Ya. Ini hadisnya mungkar. Ya. Jadi tidak benar. Yang benar itu bukan 40 jamaah, tapi 40 hari. Ya. 40 hari sholat berjamaah. Tidak pernah telat, ya, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini keutamaan, ya. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari di masjid manapun, ya, di masjid manapun, tidak ada kekhususan Masjid Nabawi, ya, di masjid manapun 40 hari, ya, ini, dengan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka akan dibebaskan baginya dua pembebasan ini. Ini bebas dari sifat nifak dan bebas dari siksa api neraka. Ini juga terghib, ya, memberikan terghib pada kita keutamaan ini. Dan ini khususnya kalau para jemaah haji biasanya mereka berbangga-bangga kalau berhasil bisa sampai arba'in ini, ya, paket arba'in ini. Dan demikian pula ibu-ibu ini, padahal tidak ada keutamaan bagi mereka, ya. Sholat di tempat penginapan mereka itu lebih baik, ya, lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi, ya. demi menjaga kepada dengan kalau melihat kepada riwayat yang ada ini. Dan ini kita lihat, dan Rasulullah SAW mengatakannya di Masjid Nabawi. Ini. Dan ini kita lihat hadis ini dengan judul yani buyutuhunna khairun lahun, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Qala al-mar'atu wa in jaza laha al-khuruj ila al-masjid illa anna salataha fi baitiha afdal. Seorang wanita meskipun dibolehkan baginya untuk keluar ke masjid salat berjamaah, hanya salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih utama. Nah, kecuali kalau ke masjid pas ada munasabah ya, ada dars, ada pelajaran, mendengarkan nasihat ya, maka mungkin ada keutamaan dari sisi itu untuk menambah ilmu ya. Ini. Tapi ini kita lihat kebolehan itu dari sisi keutamaannya, meskipun itu boleh, maka rumah mereka itu lebih baik. Qala wa an ummu Humaid wa an ummi Humaid as-Sa'idiyyah radiyallahu ta'ala anha annaha ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat. Hadis dari Ummu Humaid as-Sa'idiyyah radiyallahu ta'ala anha, bahasanya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang untuk salat bersamamu. Yani ikut salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, qad alimti annaki tuhibbina salata ma'i. Qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Sungguh aku telah tahu bahasanya engkau senang untuk salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratik. Kata Rasulullah, salatmu di rumahmu itu lebih baik bagimu dari salatmu di hujrahmu. Di kamarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Dan salatmu di kamarmu itu lebih baik. Mana hujrah ini terkadang diartikan dengan kamar, tapi kadang diartikan dengan umumnya rumah ya. Ini. Di mana hujrah atau kumpulan dari beberapa rumah ya. Dan ini juga Rasulullah mengatakan, dan salatmu di hujrahmu itu lebih baik dari salatmu di dar. Kalau dar terkadang diartikan itu rumah juga ya. Tapi dar yang dimaksudkan ini adalah kampung ya. Ini adalah kampung. Qala wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatmu di daerahmu sendiri itu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjid qaumik khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Ini Rasulullah SAW mengatakan di masjid Nabawi, masjidku ini masjid Nabawi, yang kita tahu akan keutamaannya ya, akan keutamaannya dari sholat di masjid Nabawi, di mana sholat di situ adalah sama dengan 1000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini 100.000 kali lipat ini keutamaan salat di Masjidil Haram. Maka di sini kita lihat syahidnya salat di masjid kampungnya ya, itu lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi ini. Ini maka tidak ada keutamaan artinya di sini untuk kemudian artinya dari sisi boleh-boleh ya. Dari sisi kebolehannya adalah boleh saja, namun rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik ya daripada bagi mereka. Ini. Namun sekali lagi, maka ini hukumnya adalah boleh saja. Tidak ada keutamaan, juga tidak ada kelebihan. Boleh saja, kelebihannya ya kalau kemudian mendapatkan faedah ya, dari ilmu, dari pelajaran, dari nasihat ya, maka ini tentunya adalah lebih utama. Ada keutamaan di sini ya. Baik, kemudian adabul masyi ila al-masjid. Bagaimana adab berjalan menuju masjid? Qala wa an Abi Qatadah, dan ini siapa? Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala juga ada risalah khusus tentang masalah ini, adabul masyi ila shalah ya. Adabul masyi ila shalah ini. Bagaimana adab berjalan menuju ke tempat salat? Qala an Abi Qatadah Al Harith ibn Ribai, namanya Harith ibn Ribai Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Qala بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika kami salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, id sami'a jalabatan. Jalabata rijalin. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ya, terdengar dari jalabah. Jalabah itu suara yang gaduh ya. Suara gaduh, ribut-ribut ya, dari kaum laki-laki. Ini kemerungsung. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Maka setelah selesai dari salatnya, Rasulullah bersabda, "Ma sya'nukum? Ada apa kalian kok ribut-ribut?" Qalu ista'jalna ila shalah. Kami terburu-buru ke salat, mendatangi salat. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Yani kemerungsung, buru-buru ya, ketika mendatangi sholat. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Jika kalian mendatangi sholat, maka hendaknya kalian tenang. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapatkan dari rokaat, sholatlah. Wa mafatakum fa'atimmu, dan apa yang terluputkan, maka sempurnakan. Ini jelas bagaimana adab yang dituntunkan Rasulullah SAW dalam kita menghadiri sholat berjamaah. Tidak perlu kemerungsung, ya, buru-buru. Ya. Maka supaya bisakinati wal waqar. Ini dengan tenang dan tidak terburu-buru. Adapun apa yang kita dapatkan, ya kita tunaikan, dan apa yang terluputkan kalau kita ketinggalan, kita sempurnakan, kita nambah saja. Kalau termasuk harus masbuk, ya tidak ada masalah. Ini tentunya juga tindakan preventif dari Rasulullah SAW. Karena inti daripada sholat itu bukan apa namanya dapatnya rokaat bersama imam itu tidak, tapi yang pokok adalah supaya hati itu tertata. Ketika mulai sholat nanti tertata, hati itu dalam keadaan tenang. Daripada Allahu Akbar sini ngos-ngosan masih belum, maka bagaimana sholatnya, entah kemana ini ya. Maka ini bukan itu maksud dan inti daripada sholat. Dan itu bukan suatu keutamaan kalau kemudian kita sholat masih napasnya ngos-ngosan ya. Masih apa kemudian hati kita tidak tertata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kekhusyuan salat kita terganggu, padahal inti dari salat adalah khusyuk ini. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Kemudian yang kedua, qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa alaikum bisakinati wal waqar wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini juga lebih menguatkan lagi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau bersabda, jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat, wa alaikum bisakinati wal waqar, dan hendaknya kalian tenang. Dan waqar, waqar itu bersahaja ya. ini, tidak kemerungsung, ini, tapi dengan tenang. Tapi juga tidak santai. Rasulullah tidak mengatakan santai-santai saja, tidak. Ini, ya. Ini bukan santai, tapi jalan dengan tenang dan tetap dengan bersahaja, ya, mendatangi sholatnya. Wala tusri'u, dan jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapatkan, fasallu, maka sholatlah. Wama fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian luput, fa'atimmu, maka sempurnakan. Kalau kita ini gampang, ya, artinya kita tidak akan kehilangan dari keutamaan mendapatkan sholat berjamaah, meskipun kita harus masbuk. Cuman ini tentunya juga bukan kemudian kita bersantai-santai, itu tidak, tapi tentunya dengan tenang, karena orang kadang-kadang zurufnya berbeda-beda, ya, keadaannya berbeda-beda. Mungkin ada yang tidak bangunin anaknya, ngurusi anaknya, atau kemudian ke belakang, ya, kena sembelit atau semisalnya, kadang sampai, maka ini juga yang seperti itu juga tenang, ya, ini zurufnya orang itu berbeda-beda, ya, keadaannya berbeda-beda. Ya, kalau yang tidak punya momongan, tidak punya apa, mungkin bus, enak saja, ya, ini nggak ada yang ganggu, ya. Tapi kadang harus menenangkan dulu dari anak-anaknya misalkan. Maka ini juga ini tuntunan Nabi SAW. Apa yang kita lakukan, maka insyaallah ta'ala juga tidak akan menghilangkan nilai daripada sholat kita berjamaah. Kemudian qala wa an Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابيه فإنه في الصلاة. Ini sebenarnya hadis ini kurang pas, ya. Ini kaitannya dengan masalah kemerungsung tadi, ya. Qala wa Ka'b ibn Ujrah, dari Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang dari kalian berwudu kemudian memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, mana ahsana wudu'ahu, artinya sini adalah menyempurnakan wudunya. Jangan sampai ada yang terlupakan. Tsumma kharaja amidan ila al-masjid, kemudian keluar menyengaja menuju masjid untuk salat. Fala yushbikanna baina asabihi, maka jangan mengikatkan di antara jari-jarinya. Mana ishtibak ini dengan seperti ini, ya. Ini, ya. Jangan berbuat seperti ini, ya. Fa innahu fis shalah, maka sungguhnya dia itu dalam salat. Artinya di masjid itu sudah terhitung salat. Ini itu salat, maka jangan melakukan itu. Hikmahnya tasybik ini. Tasybik. Fala yushbikanna baina asabihi, di antara jari-jarinya. Ini ada yang mengatakan tasybik dengan seperti ini, ya. Bagaimana dibawakan dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan hadis itu. Kemudian juga bersuara jari-jari ini lah, sibuk dengan itu, ya. Ini juga satu di antara yang juga istilahnya abath, ya, sesuatu yang sia-sia, ya, sesuatu perbuatan yang abath, ya. Maka ini larangan, tapi sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya makruh, ya, ya. Makruh, tidak sampai kepada haram, ya, tidak sampai kepada haram. Dan ini di antara adab yang mesti diperhatikan ketika ke masjid. Maka dari beberapa riwayat ini, adab-adab dalam kita ketika ke masjid, tentunya kita niatnya ini juga harus memantapkan niat kita. Kemudian dalam berjalan menuju masjid pun juga tidak boleh terburu-buru, tapi hendaknya dengan bersahaja, ya. Tidak kemerungsung, tidak terburu-buru, apalagi dibarengi dengan ribut-ribut, ya. Ngejak balapan misalkan, ya. Karena takut ketinggalan sholat berjamaah, ya. Ini sampai kemudian ambil lari, maka tidak perlu lari, ya. Tidak perlu untuk kemudian kita lari-lari, ya. Tapi artinya bersegera. Mana bersegera itu tidak harus lari, ya. Tidak harus kemerungsung, ya. Tapi juga tidak santai, ya. Tidak kemudian kita santai-santai, juga tidak sampai kemudian ke masjid sudah salam misalkan, ya, seperti itu, ya, ya, santai saja, ya, bukan berarti di sini ada santai itu tidak, tapi makna bisakinah itu dengan tenang, ya. Kemudian ada berikutnya, apa yang kita baca ketika kita keluar dari rumah. Ma yaqulu idza kharaja min baitihi, apa yang diucapkan tatkala keluar dari rumahnya. Qala, ini doa apa yang doanya, tuntunannya ini. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi," barang siapa yang berdoa ketika keluar dari rumahnya, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah," yuqalu lahu hutita hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha 'anhu syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa tatkala dia keluar dari rumahnya, "Bismillah," dengan menyebut nama Allah, "tawakkaltu 'ala Allah," aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, "wala haula wala quwwata illa billah," tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, "yuqalu lahu," maka akan dikatakan kepadanya, "hudita," engkau telah mendapatkan petunjuk, "wa kufita," dan engkau telah dicukupkan, "wa wuqita," dan engkau telah dijaga, "wa tanah anhu syaitan," dan setan akan menyingkir darinya. Doa yang mesti kita ucapkan ringan, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini umum, mau ke masjid, mau kemana, bepergian, pokoknya keluar rumah, baca doa ini ketika kita mau bepergian. Maka di luar insyaAllah ta'ala akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan setan akan menjauh dari kita. Dan ini merupakan bagian daripada imun, ya, imunisasi dalam jiwa kita, ya. Ini imunitas supaya kita senantiasa terjaga, ya. Dan ini yang sering terlalaikan, ya. Kalau imunisasi bayi ini perhatian sekali, imunisasi diri kita, ya. Maka ini imun, ya. Bagi kita supaya diri kita senantiasa terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian riwayat yang kedua, ketika mau masjid ini, ya. Qala 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu raqada 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wasafa salatahu bilail. Maka kemudian Ibnu Abbas menyebutkan tentang salatnya Rasulullah di malam hari. Summa qala fa adzana al muadzin. Maka muadzin pun mengumandangkan adzan. Fa kharaja ila shalah. Kemudian keluar untuk salat, wa huwa yaqul, "Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura." Dalam lafaz lain, "wa'zimli nura." Ini dalam lafaz lain. Ya. Ini doa ketika kita keluar untuk menghadiri sholat berjamaah ke masjid, ya. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah ketika keluar untuk salat berdoa dengan doa ini, ya Allah ij'al fi qalbi nura, jadikan hatiku ini cahaya. Jadikan cahaya dalam hatiku. Wa fi lisani nura, dan juga cahaya pada lisanku. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikan cahaya pada pendengaranku dan juga pada penglihatanku. Waj'al min khalfi nura, dan jadikan cahaya di belakangku, di depanku. Wa min fawqi nura, dan juga dari atasku serta dari bawahku. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah kepadaku akan cahaya. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan ketika kita keluar untuk menghadiri salat berjamaah. Insyaallah ini mudah ya untuk kita menghafalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini anak-anak kita juga pintar-pintar ya, sering kita diingatkan dan kita mengingatkan kepada mereka, maka insyaallah taala ini juga menjadikan kita akan terjaga. Dan kadang-kadang terjadi sesuatu di jalan, kadang-kadang mikir-pikir, oh ternyata ketika keluar tidak doa. Ini biasanya seperti itu. Ini bukan karena semata-mata kesalahan atau itu tidak, tapi kadang-kadang dari rumah itu sudah terlupakan dari baca doa. Ini maka ini tuntunan Rasulullah SAW untuk kita. Apalagi di sini dikatakan watanahanu syaitan, setan akan menyingkir dari kita. Kemudian juga yang kedua, ketika mau ke masjid, dan ini kan sering, ini juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan cahaya dalam seluruh tubuh kita. Hati kita bercahaya, lisan, pendengaran, penglihatan, depan kita, belakang kita, kanan kiri kita ya. Kemudian di atas dan juga di bawah kita. Maka ini yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini cahaya. Artinya senantiasa dalam taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi nanti ketika di shirath ya. Ketika di shirath, bagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan banyak orang itu ketika berjalan di shirath ini dengan keadaan mereka masing-masing ya. Ada yang cahayanya terang benderang di sekelilingnya ya. Dan ada yang kelap-kelip cuma di ujung jari kakinya saja. Ini kelap-kelip di ujung jarinya saja. Ini jari kaki ini. Maka ini tentunya adalah tergantung kepada amal kita, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala di setiap sisi kehidupan kita. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam ini, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.